Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masuk pada poin yang kedua. قال المؤلف أدلة مشروعيتها. قال الشركة مشروعة وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوازها. Yang kedua, dalil tentang disyariatkannya. Apa dalilnya? Tentang asyarikah, perserikatan, kerjasama dalam suatu usaha. Asyarikah atau asyirkah atau asyarakah. Sama, ada tiga hal dalam pengucapannya. Asyarikatu masyru'atun. Asyarikah, kerjasama dalam suatu bidang usaha yang dikelola oleh dua orang atau lebih, masyru'ah, itu disyariatkan. Karena memang kebutuhan manusia dalam hal ini mendesak. Ada kalanya seseorang dia memiliki dana, memiliki modal yang besar, tetapi dia tidak memiliki waktu untuk mengelola suatu usaha. Sehingga dia membutuhkan partnernya untuk menjalankan suatu usaha. Pun sebaliknya, ada kalanya seseorang dia punya keahlian, dia punya waktu, dia punya tenaga, namun tidak punya modal untuk menjalankan sebuah usaha, sehingga dia butuh para investor, para pemodal, sehingga dijalin sebuah asyarikah, kerjasama. Ini diperbolehkan. Waja'atil ayatul quraniyatul karimatu wal ahadithun nabawiyyatu syarifatu bijawaziha. Dan ada ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bolehnya asy-syarikah. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i layabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin. Al-khulata asy-syuraka. Wa inna katsiran minal khulata, dan bahwasanya kebanyakan dari mereka-mereka para khulata, yaitu para syuraka yang melakukan kerjasama dalam sebuah usaha, la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'd, mereka melampaui batas yang satu dengan yang lain. Wa qala subhanahu, demikian pula Allah tabaraka wa taala berfirman, fahum syuraka'u fi thuluts fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts, jika mereka lebih banyak dari itu maka mereka menjadi para syuraka, orang-orang yang berserikat, orang-orang yang memiliki hak sama untuk mendapatkan ats-tsuluts, sepertiga. Ayat ini berbicara tentang pembagian warisan. Dan ijma' para ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun menyebutkan tentang pembagian warisan saudara-saudara seibu. Fahum syuraka'u fi thuluts. Mereka, fa in kanu aktsara min dzalik, apabila jumlah saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, dua, tiga, empat, dan seterusnya, pria dan wanita sama saja, fahum syuraka, maka mereka bersyarikat, fi thuluts, untuk mendapatkan sepertiga. Bagaimana gambarannya? Gambarannya, misal ini, ada seorang wanita, dia menikah dua kali, menikah dengan suami pertama, punya satu anak. Setelah itu berpisah dengan suaminya, entah pisah cerai atau pisah wafat sang suami tadi. Dari suami pertama, wanita ini punya satu anak. Berikutnya menikah lagi dengan pria yang kedua, dengan suami yang kedua. Punya katakanlah 4 anak. Apa hubungan yang satu dengan yang 4 ini? Apa hubungan mereka? Saudara seibu. Nah, ini pembahasan dalam warisan. Ketika yang satu tadi juga meninggal dunia, anak dari si wanita tadi, dari suami pertama, yang satu orang tadi, meninggal dunia, siapa saja yang menjadi ahli warisnya? Saudara-saudara dia seibu, yang berapa tadi jumlahnya kita sebutkan? Katakanlah 5 orang. Maka saudara-saudaranya yang 5 orang ini tadi menjadi ahli waris. Bisa mewarisi harta dari satu anak saudara seibu mereka. Dari suami ibu mereka yang pertama tadi. Anak dari suami dari ibu mereka. Berapa jumlah mereka yang berlima tadi? Kalau satu orang dari wanita tadi dari suami pertama punya anak satu, dari suami yang kedua juga punya anak satu, kemudian anak dari suami pertama meninggal, maka anak dari suami yang kedua dapat 1/6. Saudara seibu kalau sendirian dapat 1/6 jatahnya. Kalau mereka lebih dari itu, fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fi tsuluts, dalam ayat ini mereka berserikat dalam jumlah 1/3. Jadi 1/3 itu dibagi mereka berlima. Loh, bukankah laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan? Misal dari yang 5 tadi 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kita katakan khusus dalam pembahasan saudara-saudara seibu, hukumnya pria dan wanita sama. La yafdulu dzakarahum unthahum. Yang pria jatahnya tidak menjadi berlipat ganda. Itu khusus pada saudara-saudara seibu. Adapun saudara kandung, iya, maka mereka laki-lakinya mendapatkan 2 kali lipat dari jatah perempuan. Fahum syuraka'u fi tsuluts. Syahidnya adalah kalimat asy-syarikah di sini. Fahum syuraka'u fi tsuluts. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran juga memberikan hak. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, asy-syarikah definisinya diantaranya adalah al-ijtima' fil istihqaq. Berkumpulnya beberapa orang dalam memiliki suatu hak. Warisan ini jumlahnya 1/3. Dimiliki oleh 5 orang. Bisyurutil muhaddadah, tentunya dengan syarat-syarat saudara-saudara seibu bisa mendapatkan warisan manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Siapa yang tahu syaratnya? Kapan saudara seibu bisa mendapatkan warisan? Ada syarat-syaratnya. Ada yang sudah pernah belajar faraid? Coba takhasus 2. Kayaknya pada hadir ini. Takhasus 2. Sudah pernah belajar faraid? Mana Mas Naufal? Ada Naufal Kisai, Rizik, atau dari kalangan Aba yang sudah pernah belajar warisan? Bu Mukbil? Belum. Syaratnya adamu far'il waris wa adamu aslil waris minadh dzukur. Yang meninggal, yaitu satu saudara mereka tadi, kalau tadi yang kita contohkan satu anak dari suami pertama dari sang wanita itu, dia tidak memiliki ahli waris dari jalur ke bawah. Dia gak punya anak, gak punya cucu, gak punya cicit. Demikian pula adamu aslil waris minadz dzukur, tidak memiliki aslul waris, garis keturunan ke atas dari kalangan laki-laki. Bapaknya enggak ada, kakeknya enggak ada, mbah buyutnya dari laki-laki juga enggak ada. Nah, kalau anak tadi itu meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak, tidak punya pula orang tua dari garis keturunan laki-laki, baru saudara-saudara seibu mereka mendapatkan warisan. Tayyib, kita kembali kepada kitab. Wa hiya minal uqudil jaizati, dan syarika ini merupakan dari bentuk-bentuk al-uqud al-jaizah. Apa maknanya al-uqudul jaizah? Maknanya adalah masing-masing dari mereka boleh untuk menghentikan kesepakatan kerjasama tadi. Bukan syarat atau uqud lazimah. Karena al-uqud itu ada tiga jenis. Al-uqud ada tiga jenis. Al-uqudu thalatha. Akad itu ada tiga jenis. Lazimun minat tarafain, yang lazim, harus dijalankan, harus dilaksanakan sebagai sebuah kemestian, sebagai sebuah kelaziman dari kedua belah pihak. Lazimun, yang kedua, lazimun min tarafin wahid. Lazim, harus dijalankan dari satu pihak. Seperti nazar, dia bernazar. Itu akad yang lazim, yang harus dijalankan oleh satu pihak, yaitu yang bernazar tadi. Kalau lazim min at-tarafain, jual beli. Ketika tammal bai', tammal 'aqd, harus dijalankan. Uang berpindah, barang juga berpindah. Dan yang ketiga, yajuzu min at-tarafain, boleh bagi kedua belah pihak, seperti diantaranya syarikah ini. Boleh mereka menghentikan kesepakatan mereka ketika sudah selesai, misal kerjasama. Berapa lama kita kerjasama? Setahun. Ya sudah, begitu berakhir satu tahun tadi, masing-masing boleh untuk menghentikan atau ingin melanjutkan. Ini maknanya. Wahia minal uqudi al-ja'izah, boleh dihentikan manakala telah selesai masanya. Adapun kalau lazim min kulli tarafain, seperti jual beli, sudah akad, sudah sah, itu menjadi milik selamanya. Uang itu menjadi milik pembeli selamanya, menjadi milik penjual selamanya, dan barang itu menjadi milik pembeli selamanya. Enggak boleh setahun kemudian sudah kita balikkan. Ini motormu yang saya beli setahun lalu, kemudian mana uang saya yang saya gunakan untuk membeli motor ini setahun yang lalu? Enggak boleh. Kecuali ada kesepakatan atau keridhaan. Dalam hal ini sudah kita lewati dalam pembahasan al-iqalah. Adapun kalau akad ini, syarikah ini, manakala waktunya telah selesai, berakhir sesuai dengan kesepakatan, boleh bagi mereka berdua untuk menghentikannya atau melanjutkannya lagi dengan akad yang baru. Wal mujtama'u bihajatin masatin ilaiha, wala siyama fil mashru'ati ad-dakhmati allati la yastati'u asy-syakhsu al-qiyamu biha bimufradihi. Wal mujtama', dan masyarakat kaum muslimin tentunya, bihajatin masah, sangat-sangat membutuhkan. Bihaja itu membutuhkan, masah itu penekanan, sangat-sangat atau benar-benar membutuhkan, ilaiha, adanya kerjasama ini, syarikah ini. Wala siyama, terlebih lagi, fil masyru'ati ad-dakhmah, dalam usaha-usaha, bidang-bidang usaha, al-masyru'at, bidang-bidang usaha ad-dakhmah, yang besar, yang membutuhkan modal yang besar. La allati la yastati'u syakhsu al-qiyamu biha bimufradihi, yang mana usaha-usaha besar tersebut, la yastati'u syakhsu, seseorang itu tidak mungkin bisa, al-qiyamu biha, untuk menjalankannya, bimufradihi, sendirian. Misal, dia ingin membangun sebuah usaha pertambangan, besar modalnya, juga gak mungkin dia jalankan sendirian. Dia yang menjadi pemodal, dia yang menjadi penambang, dia yang menjual, tidak mungkin. Sehingga dia butuh para investor, orang-orang yang menanamkan modal. Mungkin dia punya keahlian dalam menambangnya, dia punya keahlian membedakan jenis-jenis hasil tambang tersebut. Tetapi dari sisi modal dia tidak punya. Bihajatin mazah, masyarakat khususnya kaum muslimin sangat membutuhkan adanya asyarikah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya dalam perkara-perkara yang halal tentunya, diperbolehkan. Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan adanya asyarikah, termasuk dalam al-uqud, akad transaksi yang diperbolehkan. Qala al-mas'alatu tsaniyatu anwa'u syarikatil uqud. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang jenis-jenis dari syarikatul uqud, kerjasama, transaksi, akad transaksi yang sifatnya kerjasama. Tidak melibatkan satu individu tetapi melibatkan orang lain, dua orang, tiga orang atau bahkan mungkin lebih dari itu. Disebutkan oleh al-muallif di sini ada empat, para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, disebutkan ada empat jenis. Sebahagian lagi menyebutkan lima jenis, tetapi yang masyhur itu ada empat jenis ini. Awalan syarikatul inan. Yang pertama disebut dengan syarikatul inan. Al-inan ini ma'khudun min sayril lijam alladhi tumsaku bihid dabbah. Al-inan diambil dari kata sayrul lijam, yang biasa digunakan untuk mengekang binatang, umumnya kuda. Jadi tali yang dikenakan di bagian hidung atau mulut kuda untuk menariknya, untuk membelokkannya ke kanan, ke kiri, atau untuk memberikan kode kepada binatang ini untuk berhenti. Apa dalam bahasa Indonesia? Tali yang digunakan itu. Hah? Tali kekang ya? Tali kekang. Kalau sapi sudah umum di tempat kita. Ini syarikatul inan, diambil dari kata sayrul lijam alladhi tumsaku bihid dabah. Bagaimana definisinya? Qala wa hiya an yashtarika insani an yashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fihi. Yang dimaksud dengan syarikatul inan adalah ada dua orang yang berserikat, an yashtarika ithnani, dua orang berserikat, fa'aksar atau lebih, tiga orang, empat orang boleh, tidak dibatasi hanya dua orang. Fimalin, mereka berserikat pada sebuah modal. Yattajirani fihi, yang mereka mengusahakan modal tersebut untuk perdagangan, untuk pertanian, untuk peternakan, apa sajalah usaha mereka yang akan mereka kelola. Wasumiyat bidzalika, disebut dengan ini, disebut dengan al-inan, listiwa'i syarikaini fiha fil mali wat tasarruf kastiwa'i inani farasaihima idha stawaya fis sayri. Kenapa dipilih kata al-inan, tali kekang binatang tadi? Disebut penamaan ini dengan hal tersebut, listiwa'i syarikaini, karena kedua orang yang berserikat itu mereka memiliki al-istiwa, kesamaan, fiha, dalam serikat tersebut, fil mali wat tasarruf, dalam harta yaitu modal, demikian pula dalam pengelolaannya. Contoh, si A mengeluarkan uang 100 juta, si B juga harus 100 juta, gak boleh kalau cuma 99 juta. Saya punya modal nih 100 juta, yuk kita buat usaha ini. Berapa butuhnya? 200 juta, kita berdua yuk. 100-100. Waduh, saya punyanya baru 99. Gimana ini? Sudah gak masalah. Itu maksudnya bukan syarikatul inan. Karena syarikatul inan, dia harus sama modal tadi. Wat tasarruf, juga dalam mengelolanya. Sama-sama terjun. Sama-sama punya andil, sama-sama punya wewenang untuk membelanjakan. Misal, contoh ini di tempat kita ada peternakan. Yuk kita usaha. Sepertinya usaha peternakan ini besar ini keuntungannya. Antum keluarkan modal 100 juta, anak keluarkan modal 100 juta, digabung. antum yang punya keahlian ngurusin sapi, ini 150 juta dari 200 juta yang sudah kita kumpulkan, kita buat untuk modal usaha ternak sapi. Yang 50 juta ini digunakan untuk modal ternak kambing. Jadi yang mau beli sapi ke mereka, yang mau beli kambing juga ke mereka. Dari sisi modal mereka sama, dari sisi pengelolaan juga sama, atau sarruf tadi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ini sesuai kesepakatan mereka. Apakah dibagi 50-50, 50%, 50%, atau 60%, 40%, tergantung dari berat, durasi waktu, kemudian penanganannya tadi. Yang ternak kambing mungkin lebih ringan, yang sapi lebih berat. Sudah, yang sapi 60% hasilnya, yang kambing 40%. Silakan, itu kembali kepada kesepakatan mereka. Akan tetapi ketika ingin menjalankan usaha tadi, maka modal harus sama, dan keduanya memiliki wewenang yang sama pula dalam mengelola usaha mereka. Ini sebagai contoh. Kastiwai inani farasaihima idastawaya fissairi. Seperti berjalan seiring, seperti seiring perjalanan dua kuda mereka yang mereka tunggangi ketika berjalan. Biasa dua orang sedang melakukan perjalanan safar dengan mengendarai kuda, berjalan beriringan sembari ngobrol mereka, sehingga kudanya itu sama, tali kekangnya juga sama dalam perjalanan tersebut. Diambil dari kata ini, syarikatu al-inan. Ketika yang mengendarai kuda tadi dua orang, kudanya juga berjalan beriringan, maka dikatakan dengan syarikah al-inan. Diambil dari sayrul lijam, tali kekang yang ada pada kuda tersebut. Wa yushtaratu fi sihhatiha kaunu ra'sil mali min kullin minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadiran. وأن يحدد لكل واحد منهما بجزء معلوم من الربح. Dengan syarat, ويشترط, dengan syarat, في صحتها, sahnya syarikatul inan ini tadi, kaunu ra'sil mal, modal, ra'sul mal itu modal. Min kullin minhuma, diambil dari kedua orang yang menjalankan usaha tadi, harus sama, harus seimbang. 50 juta ya sama-sama 50 juta. Kalau 200 juta tadi dikelola oleh 4 orang, berarti masing-masing 50 juta. Yang ngurus sapi 3 orang, yang ngurus kambing 1 orang. Misal, mereka memiliki hak dalam pengelolaan secara bersamaan. Itu syarat yang pertama. Kaunu ra'sil mali min kullin minhuma, modal diambil dari mereka berdua. Kalau dari satu pihak, ini bukan syarikatul inan. Itu bisa masuk dalam mudharabah yang akan disebutkan nanti pada poin yang kedua. Kalau modal dari satu pihak, pihak yang kedua hanya mengelola, ini namanya syarikatu al-mudharabah. Kalau modal itu dari kedua belah pihak disebut dengan syarikatu al-inan. Naqdan, syarat yang kedua, naqdan. Modal itu harus dalam bentuk naqd. Naqdan ini bisa dananir zahab dalam bentuk mata uang emas, dinar, atau darahim fiddah, bisa dalam bentuk perak, atau mata uang dalam bentuk perak, dirham. Atau kalau di masa sekarang kita, di masa kita sekarang ini enggak ada mata uang emas murni, mata uang perak. Tetapi yang ada adalah al-umlah al-waraqiyah. Ini juga boleh sebagai nilai tukar. Maka kalau seandainya yang satu mengeluarkan 50 juta, yang lain juga harus mengeluarkan naqdan. Enggak boleh dalam bentuk barang. Udah saya ini mobil. Mobil ini kalau dinilai mungkin ada 100 juta. Berbeda. Ada yang menawar mau 100 juta, ada yang mungkin menawar 80 juta. Ada mungkin bisa orang yang kebetulan senang dengan jenis atau tipe mobil itu dia bayari 120 juta. Jadi harus dalam bentuk naqdan. nilai tukar emas, perak atau mata uang di masa kita sekarang. Dalam bentuk barang tidak diperbolehkan. Ma'luman, dalam bentuk ma'lum, diketahui. Ya kalau emas, emas semua, perak, perak semua, rupiah, rupiah semua, mata uang pun demikian. Berbeda-beda rupiah dengan dolar, itu berbeda-beda, terjadi perselisihan. Yang satu mengeluarkan 100 juta, sudah saya mengeluarkan 1000 dolar. Bisa jadi di tempat ini nilai tukar 1000 dolar itu sama dengan 100 juta. Di sana beda. Ada kelebihan atau kekurangan sehingga ma'luman, benar-benar diketahui. Hadiran, diserahkan secara kontan. Sudah saya 100 juta tapi nanti ya bulan depan. Ini jalan dulu usahanya. Saya modalnya nyusul. Tidak boleh seperti ini. Syarat yang keempat, wa an yuhaddid likulli wahidin minhuma juz'un ma'lumun minar ribhi. Ditentukan bagi para syuraka tadi jatah mereka dari keuntungan tersebut berapa persentasenya. Penentuannya dengan persentase, dengan persen. Tidak ditentukan dengan nilai pasti. Sudah punya antum dari 200 juta ini 10 juta. Setiap bulan dia dapat 10 juta. Mau untung banyak atau untungnya biasa, selama ada untung dia dapat 10 juta. Enggak boleh. Harus dengan persentase. Keuntungan tadi bisa 40-60, 70-30, 65-35, terserah. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini yang disebut dengan syarikatu al-inan. Jenis pertama dari usaha asyarikah. Mengelola suatu usaha dengan kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih. Allahu a'lam bissawab. Adapun tentang syarikatul mudharabah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.